harta yang menyenangkan istri yang dilepas tadi. Itu semua untukmu sebagai hadiah. Dan beberapa yang disebutkan di dalam ayat-ayat lain dan hadis-hadis tentang masalah talak. Artinya, bahwa mereka para wanita kalau dipegang sebagai istri, maka dipeganglah sebagai istri dan diberikan hak-hak seorang istri. Kalau ditalak, dilepas juga dengan ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan jangan, tidak halal bagimu untuk mengambil apa yang pernah kalian berikan pada mereka. Mahar. Jangan ambil sedikit pun. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan dalam tafsir yang ringkasnya, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, kana at-talaqu fil jahiliyah wa istamarra awwal al-islam yutalliqu ar-rajul zawjatahu bila nihaya. Yang namanya talak sejak sebelum datangnya Islam sampai di awal-awal Islam, tidak ada batas akhirnya. Talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Tidak ada batas akhirnya. Fakana idza arada madarrataha talaqaha. Fa idza syarafat inqida' iddatiha raja'aha. Maka orang-orang yang ingin mendzalimi istrinya, arada madarrataha, kalau ingin membuat madarat kepada istrinya, mungkin karena dendam, karena kecewa, atau sakit hati, kemudian dia ingin mendzalimi istrinya, maka dia cerai. Sampai sudah syarafat inqida' iddatiha, sudah mendekati habis masa iddah, dirujuk. Tidak dilepas. Dirujuk kembali. Dirujuk kembali, setelah itu dicerai kembali. Sampai masa iddahnya hampir habis, dirujuk kembali. Wa sana'a biha misla dzalika abada. Dan diperlakukan seperti itu selama-lamanya. Sehingga tidak bisa dinikahi oleh orang lain, tetapi tidak pula diperlakukan sebagai istri oleh suaminya. Selalu dalam keadaan tidak jelas. Nunggu masa iddah sampai habis, belum habis dirujuk kembali. Setelah dirujuk kembali, dicerai kembali. Tunggu masa iddah dari awal lagi. Sampai hampir habis, dirujuk kembali. Setelah dirujuk kembali, dicerai kembali. Menunggu masa iddah 3 bulan, sudah hampir habis, dirujuk kembali. Terus tidak ada batas akhirnya. Fayahsun alaiha minadbarari mallahu bihi alim. Akhirnya terjadi kerugian, kejelekan bagi si wanita sebagaimana yang Allah ketahui. Yani karena besarnya, maka disebut dengan wallahu mallahu bihi alim. Kedzaliman yang hanya Allah yang tahu. Menunjukkan besarnya, yang hanya Allah yang tahu betapa besarnya kedzaliman itu. Fa akhbara ta'ala, maka Allah pun menghabarkan dalam ayat ini bahwa hal seperti itu tidak diteruskan atau tidak berlanjut, tetapi Allah batalkan. Cara-cara seperti itu Allah batalkan. Bahwa talak itu ada batasnya, yaitu 2 kali. At-talaqu marratan ay alladhi tahsul bihi ar-raj'ah. Talak 2 kali itu maksudnya talak yang memiliki rujuk. Talak yang bisa rujuk hanya 2 kali. Falaisa mahal, dikatakan marratan liyatamakkana az-zawj in lam yurid al-madarrah min irja'iha. Hingga kalau dicerai, yang pertama, kalau ternyata dia ingin merujuk bukan karena ingin menyiksa, masih bisa. Demikian pula kalau 2 kali terjadi, dicerai lagi, kalau dia masih ingin merujuknya kembali untuk kebaikan, bukan untuk menyiksanya, masih bisa, masih ada kesempatan. Kalau sudah sampai yang 3, ya sudah main-main. Artinya, Allah sudah katakan tidak bisa. 2 saja yang diberi kesempatan untuk rujuk. Yang setelah itu, ba'in. Ba'in artinya tidak bisa lagi rujuk. Qala, dikatakan, wa yuraji'uhu ra'ayahu fi hadhihi al-muddah. Sengaja dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan untuk menunggu masa iddah thalathata quru, sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Menunggu thalathata quru. Untuk apa? Untuk berpikir kembali. Sang istri berpikir kembali, sang suami berpikir kembali. Barangkali ada berubah pikiran. Saya kemarin terlalu kejam. Saya itu terlalu emosi. Sesungguhnya istri saya itu baik. Istri juga yang kemarin sudah marah-marah, pokoknya ceraikan sekarang juga. Menyesal. Kenapa kok saya bilang begitu? Itu di masa iddah. Sehingga masih ada kesempatan untuk berubah dan kemudian merujuk kembali. Qala wa amma ma fawqaha, adapun kalau sudah dua kali cerai dan rujuk lagi, falaisa mahallan lidzalik, maka tidak ada lagi tempat untuk rujuk. Lianna man zada ala sintaini fa imma mutajarri ala al-mahram al-muharram aw laysa lahu ragba fi imsakiha. Mengapa demikian? Kenapa yang ketiga tidak bisa rujuk? Karena kalau sudah sampai tiga kali, imma wa imma, ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama, imma mutajarri alal muharram, berarti orang ini lancang, gegabah, gampang-gampang cerai. Maka dihukum oleh Allah. Tidak bisa rujuk. Jangan gampang-gampang cerai. Ya rijal, wahai kaum laki-laki, wahai para suami. Au laisa lahu raghbah fi imsakiha, atau kemungkinan kedua, kamu itu memang enggak suka sama istrimu, sudah enggak usah rujuk. Sudah cerai sekali, dua kali, sekarang ketiga kali, selesai. Enggak ada rujuk. Kalau kemungkinan dia mau merujuk kembali, jangan-jangan karena ingin mabarat kayak zaman jahiliyah. Dicerai, ditunggu sampai masa iddahnya, mau diambil orang lain, tidak boleh, saya rujuk kembali. Masih hak saya, masih hak suami. Setelah itu dicerai lagi. Kemudian ditunggu sampai masa iddahnya hampir habis. Wanita tadi sudah siap-siap untuk dilamar orang lain, tiba-tiba dirujuk kembali. Saya berhak, saya suaminya. Ini masa iddah. Masa iddah, Allah katakan di ayat yang lalu, ahaqqu biraddihinna fi dzalik wa bi'ulatuhunna, suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk. Saya lebih berhak. Yang ketiga kali mau begitu juga, tidak bisa. Dengan turunnya ayat ini, maka cara-cara seperti itu tidak bisa berlaku dan tidak bisa dijalankan. Mengapa? Karena yang ketiga sudah tidak bisa rujuk. Kamu jangan menyiksa dia. Kamu wahai suami jangan menyiksa istrimu. Lepas kan dengan benar-benar kau lepaskan, tasrihin bi ihsan, dilepas dengan baik, mudah-mudahan dia mendapat suami yang cocok, yang lebih baik darimu atau lebih cocok darimu. Ada perbedaan, lebih baik sama lebih cocok. Mungkin baiknya sama, tapi dia memiliki perannya yang cocok. Mungkin, lepaskan saja. Kamu pun mudah-mudahan dapat istri yang lain yang lebih cocok. Jangan menyiksa dia, jangan dipaksa-paksakan, selesai. Ini barakallahu fikum, imma mutajarri aw laysa lahu raghbah. Falihadha amara ta'ala az-zawj an yumsik zawjatahu bima'ruf. Oleh karena itu Allah katakan dan Allah perintahkan dalam ayat ini agar para suami mempertahankan istrinya dengan baik. Fa insakun bima'rufin. Ay isratun hasanah. Dipegang dengan baik, maknanya hendaklah dipergauli dengan baik. Wa yajri majra amthalihi ma'a zawjatihim. Demikian pula berlaku seperti itu pada yang semisalnya dari istri-istrinya yang lain. Wa hadha huwa al-arjah. Wa illa yusarrihaha wa yufariqaha bi ihsan. Atau kalau engkau sudah tidak mau lagi memegangnya dengan baik, megang jadi istrinya tapi 2 tahun enggak pernah sekamar, satu rumah, 2 tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nyampe beritanya, keluhan-keluhan. Bukan mereka berdua yang mengeluh, keluarganya malah yang mengeluh. Ini saudara saya ini apa-apaan? Sekian lama suami istri gak pernah tidur bareng. Satu kerja sendiri, satu kerja sendiri. Pulang ke kamarnya masing-masing. Apakah itu nikah? Apakah itu adalah pergaulan suami istri? Laulah. Kalau mau dipegang, dipegang sebagai istri sebagaimana layaknya seorang istri. Suaminya sebagaimana layaknya seorang suami. Tetapi kalau ternyata memang tidak ada raghbah, enggak ada keinginan, ya ceraikan. Saudara-saudara, cerai itu alternatif. Jalan keluar dari problem rumah tangga. Tetapi barakallahu fikum, ada tahapan-tahapan-tahapan. Dari mulai menasehati, menegur dengan lebih keras, memarahi, sampai memukul. Memukul istri. Sampai memboikotnya di tempat tidur. Tidak boleh lebih dari. Hah, sudah sampai, ayatnya sudah lewat. 4 bulan. Tidak boleh lebih dari itu. Saya tidak akan menyentuhmu lagi. Sampai sekian. Tidak boleh lebih. Kalau mau menghukum, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Tarabbus 14. 4 bulan. Setelah 4 bulan, kamu mau perlakukan sebagai istri atau dicerai? Silakan. Berarti setelah dihukum dengan hajar, fahjuruhunna fil madaji', kata Allah. Hajarlah para wanita itu di tempat tidur. Tetapi kata Nabi, wala tahjur illa fil bayt. Jangan kau boikot dia kecuali di rumahmu. Jangan tempat lain. Kalau tempat lain mungkin malah jadi madarat. Dibela oleh si fulan, si alan, kerabatnya, keluarganya, ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, familinya. Jangan mau sama dia. Enak aja. Tak berusak. Di rumahmu. Bersamamu. Mudah-mudahan dia jera dari kesalahan-kesalahan. Ini kalau wanita-wanita yang terjatuh di dalam nusyuz namanya. Nusyuz adalah pelanggaran-pelanggaran syariat. Dihukum dengan itu. Kalau tidak bisa juga dengan itu, alternatif terakhir, ya ceraikan. Sarrihuhunna salahan jamila. Lepaslah dengan baik. Sebagaimana menikahi dengan baik, lepas dengan baik. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala Syekh Sa'di rahimahullah. Allah perintah untuk memegang dengan baik atau melepas dengan baik. Wa minal ihsani, dan termasuk melepas dengan baik, menceraikan dengan baik adalah anna ya'khud ala firaqihi laha syai'an min maliha. Di antara ihsan dalam mencerai, tidak mengambil hartanya yang sudah pernah diberikan padanya. Li'annahu zulmun, karena mengambil kembali uang yang pernah diberikannya atau harta yang pernah diberikannya sebagai mahar, cincinnya, kalungnya, emasnya, segala macam, hadza zulmun, itu kezaliman. Wa akhadha lil mali fi ghairi muqabalah bi syai', falihadha qala wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Oleh karena itu Allah katakan tidak halal. Wala yahil. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil kembali apa yang pernah diberikan. Bukan suami istri saja, orang lain. Tidak boleh kita mengambil pemberian yang pernah diberikan. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan gambaran yang sangat menjijikkan. Seperti anjing yang muntah dan menjilat muntahnya kembali. Mana dulu yang pernah saya kasihkan kepadamu? Sini, saya ambil lagi. Astagfirullah. Menjijikkan sekali. Apalagi itu istrimu yang sudah banyak berbakti kepadamu sekian lama. Memelihara anakmu, mengurus anakmu. Kemudian kamu mau ambil kembali hartanya yang pernah kau berikan. Hadza zulm. Ini adalah kezaliman. La yahillu. Tidak halal. illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau dikhawatirkan tidak menegakkan hukum Allah. Mana yang dikecualikan? Wa hiya al mukhala'ah bil ma'ruf, kecuali kalau khulu itu suami tidak mau menceraikan, tetapi sang istri yang pengin dicerai. Istilah kerennya sekarang gugat cerai. Dikit-dikit gugat cerai, dikit-dikit gugat cerai. Minta khulu. Ya Rasulullah, aku melihat suamiku ternyata paling hitam, paling jelek, paling pendek. Aku ingin melepaskan diri dari dia, bagaimana caranya? Dan nasihati oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika dia bersikeras ingin melepaskan dari suaminya, kata Nabi, kembalikan maharmu yang pernah diberikan. Kalau dari si istri, maka dia konsekuensinya harus kembalikan. Nih, maharmu, kembalikan. Kebetulan maharnya sebuah kebun. Kata wanita tadi, ya Rasulullah, aku akan kembalikan kebunnya dan aku tambahi. Aku tambahi. Ini barakallahu fikum adalah khulu'. Mukhala'ah juga ada syariatnya. Walaupun berbeda dengan cerai sedikit dalam beberapa hal, tetapi itu adalah sesuatu yang memang ada jalurnya. Jalur cerai atau jalur khulu'. Kalau suami yang menyatakan aku ceraikan engkau, itu talak. Itu namanya talak. Kalau sang istri yang menuntut cerai dan kemudian disetujui oleh hakim karena tidak bisa menegakkan hukum Allah, an yakhafa an yuqima hududallah, aku enggak bisa menegakkan hukum Allah. Oh, aku enggak cinta, aku enggak suka, aku enggak bisa menjalankan rumah tangga ini. Ya sudah. Dipisahkan. Namanya khulu' dan kembalikan maharnya. Bi an karihati zaujah zaujaha. Apa di antara sebab-sebab khulu'? Bi an karihat az-zaujatu zaujaha, kalau sang istri tidak suka pada suami karena hal-hal tertentu yang bisa dipahami oleh hakim, karena yang memutuskan adalah hakim di pengadilan. Apakah li khuluqihi, apakah tidak suka pada suaminya karena akhlaknya yang jelek, au khalqihi, khuluq sama khalq berbeda, khuluq akhlaknya, khalqihi ciptaannya, bentuknya. Seperti yang tadi, paling jelek, paling hitam, paling pendek. Ketika melihat suaminya di tengah-tengah kaum laki-laki. Mungkin karena khuluqihi au khalqihi au naqsun fi dinihi au naqas, atau kurang pada agamanya. Wa khafat an la tuti' Allah fihi, sehingga wanita tadi khawatir tidak bisa mentaati Allah dan khawatir tidak bisa melayani suami karena dia tidak suka pada suaminya. Karena ada hal-hal yang wajar dia enggak suka. Akhlaknya yang bejat, jelek, khamar, pemabuk, narkoba, pecandu, atau yang lebih jelek dari itu atau kurang dari itu, atau khuluq atau khalqihi atau bentuknya cacat misalnya. Aku tidak bisa. Tidak bisa melayani. Bagaimana? Fa'in khiftum an la yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah sebagai suami istri, maka silakan. Berpisah. Sang istri meminta untuk dipisahkan dan mengembalikan maharnya. Jadi kekecualian tadi adalah khulu. Wahai para suami, jangan mengambil harta mereka sedikit pun. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian untuk mengambil harta dari wanita-wanita yang pernah kau berikan pada mereka. Harta tersebut jangan diambil kembali ketika menceraikan. Kecuali kalau khulu', begitu maknanya. Kecuali kalau khulu'. Kalau khawatir si istri enggak bisa menegakkan hukum Allah kemudian menuntut, sudah saya pisah saja. Balikan maharnya. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau memang enggak bisa menegakkan hukum Allah, maka tidak mengapa pada apa-apa yang sudah dia tebus. Li'annahu 'iwadun, karena itu pengganti. litafsil maqsudaha minal furqah. Karena itu adalah bayaran, reward pengganti. Maksud dia untuk menceraikan atau untuk memisahkan diri. Wa fi hadza mashru'iyatul khulu'. Di sini ada syariat khulu'. Berarti khulu' itu ada syariatnya. Wanita juga punya hak. Ini menjawab dari syubhat yang ditebarkan oleh mereka-mereka orang di luar Islam. Atau orang-orang aqlaniyun yang menyatakan bahwa Islam itu hanya memberikan hak pada laki-laki. Perempuan enggak dikasih hak sama sekali. Kata siapa? Hak suami bisa menceraikan. Hak istri memang tidak bisa menceraikan. Tetapi dia punya hak untuk menuntut cerai. Kalau alasan-alasannya diterima oleh qadhi, oleh hakim di pengadilan, maka diterima tuntutan itu. Ini hak para wanita. Ini namanya khulu'. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Adapun cerai adalah hak para suami. Karena memang suami itulah qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Dan juga Allah katakan kemarin di ayat sebelumnya tentang masalah suami bahwa mereka memiliki kelebihan. Kaum laki-laki 'alaihinna darajah. Laki-laki ada derajat di atas para wanita. Dan itu sangat wajar. Karena wanita naqisatu dinin wa aqlin. Kurang akalnya, kurang agamanya. Dan jangan berkata bahwa ini cercaan bagi para wanita. Ini berita yang nyata. Atau ini adalah suatu kewajaran. Para wanita kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang agamanya karena mereka tidak sholat dalam sebulan sekian hari ketika haid. Itu agamanya kurang. Kurang akalnya karena Allah menyatakan dua orang saksi. Atau kalau tidak ada dua orang, satu orang laki-laki, yang satu laki-laki diganti dua perempuan. 1:2. Kenapa? Litudzakira ihdahumal ukhra. Agar salah seorang wanita itu saling mengingatkan. 1:2 dalam masalah ingatan. Belum lagi masalah yang lain yang merupakan kelemahan-kelemahan para wanita. Dan ini barakallahu fikum yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki diberi hak cerai, perempuan tidak. Kata para ulama, kalau saja para wanita diberi hak cerai, niscaya dia akan menceraikan dalam sehari 8 suami. Setiap hari 8 suami. Cerai, kawin, cerai lagi, cerai lagi, cerai lagi. Besok cerai lagi, cerai lagi, cerai lagi. Kalau saja para wanita diberi hak cerai. Ya bisa dilihat. Bagaimana mereka? Dikit-dikit ceraikan aku. Dikit-dikit ceraikan aku. Bagaimana kalau dia bisa menceraikan suaminya? Hah? Ini barakallahu fikum. Karena mereka emosional dari satu sisi. Tapi lemah dari sisi lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan syariat yang paling adil. Hak suami bisa menceraikan. Hak istri bisa menuntut cerai. Keputusannya di pengadilan. Di hakim atau qadhi. Laki-laki. Sehingga tetap saja mereka dipimpin oleh laki-laki. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'd rahimahullah. Bahwa ini adalah masyru'iyatul khulu'. Idza wajadat hadhil hikmah. Kalau ada hikmah-hikmah tertentu terpaksa harus khulu, maka tidak mengapa. Itu suatu jalan yang halal atau jalan yang digariskan. Tilka hududullah. Di akhir ayat ini dengan kalimat bahwa itu adalah batas-batas Allah. Ay, ma taqadda min al-ahkami syari'ah atau syari'iyah. Apa yang telah lewat dari hukum-hukum syariat tadi, semuanya merupakan batas-batas, garis-garis Allah. Ai ahkamuhu allati syara'aha lakum, yaitu hukum-hukum yang Allah syariatkan untuk kalian. Hukum-hukum yang Allah gariskan untuk kalian. Wa amara bil wuqufi ma'aha, dan diperintahkan kita untuk berhenti pada garis-garis itu. Jangan melampaui batas-batas tersebut. Wa man yata'adda hududallah faulaika humul zalimun. Siapa yang melanggar batas-batas ini, siapa yang melanggar garis-garis ini, Aidzalama, maka dia zalimun zulmun a'zam mimman iqtahamal halal. Kalau dia melanggar batas-batas ini, berarti dia orang zalim. Faulaika humul zalimun. Wa ayyu dhulmin a'zam mimman iqtahamal halal, maka kira-kira kedzaliman apa yang lebih besar dari mereka yang melanggar kehalalan? Ini halal. Ini garisnya. Yang ini haram. Ternyata enggak cukup dengan yang halal. Dia melanggar pada yang haram, dia zalim. Sudah diberikan yang halal. Sudah diberikan sesuatu yang halal, tapi dia lebih memilih yang lebih daripada itu kepada yang haram. Fahama zalim. Wa ta'addi minhu ila al-haram, berarti dia melanggar batasnya dan terjerumus dalam yang haram. Falam yasa'uhu ma ahallallah, berarti orang ini tidak cukup dengan apa yang Allah halalkan. Qanibilina azakumullah. Makanan yang dihalalkan berapa? Berapa jenis makanan? Gak kehitung ya jumlahnya. Taib yang diharamkan. Innama harrama alaikum al-maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kalau mau timbang dengan hadis yang bertaring, banyak mana yang halal dengan yang haram? Banyak yang halal. Maka keterlaluan kalau dia enggak cukup dengan yang halal, mengambil yang haram. Ini jalan yang halal. Cerai dua kali, yang ketiga kali enggak bisa rujuk. Ini jalan yang halal, khulu. Ini jalan yang halal, cerai tidak mengambil maharnya kembali, tidak merampas hartanya, tidak mengambil kembali apa yang pernah diberikannya. Apa yang dihalalkan sudah banyak. Setelah engkau menyatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, engkau dihalalkan oleh Allah untuk semua apa yang ada pada istrimu. Masya Allah. Sekian kehalalan. Ini yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Kecuali yang ini enggak boleh. Kecuali yang ini enggak boleh. Sekian banyak yang halal, hanya sedikit yang haram, kamu masih enggak cukup dengan yang halal, sehingga merampas yang haram. Maka ini zalim. Ini adalah kezaliman. Wadzulmu salah satu aqsam. Yang namanya kezaliman itu ada tiga jenis. Ada zulmul abdi fima bainahu wa bainallah. Yang pertama, kezaliman antara dia dengan Allah. Kezaliman antara seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu zulmul abdil akbar alladhi huwa syirik, yaitu kezaliman dalam bentuk kesyirikan. Seorang hamba diperintah untuk beribadah kepada Allah yang menciptakannya, yang memberi rezeki, yang memberikan kemudahan, yang memelihara, yang memberikan fasilitas hidupnya, yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah, menurunkan Quran, mengutus Rasul-Rasul. Masya Allah, arhamur rahimin. Zalim dia kalau kemudian menyembah selain Allah. Ini zulmun lillah, akbarul zulm. Yang kedua, zulmul abdi fima bainahu wa bainal khalqi. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada makhluk-makhluk. Artinya kezaliman seorang hamba terhadap sesama makhluk. Yaitu menzalimi dengan merampas hak orang lain, mengambil yang bukan haknya, itu zalim. Kalau dia mengambil dari istrinya yang dicerai maharnya yang pernah diberikan, hartanya yang pernah diberikan, diambil seluruhnya, itu zalim. Kezaliman. Fasyirku la yaghfiruhullah illa bitawbah. Kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang lainnya sekehendaknya. Adapun hak-hak para hamba, dari satu sisi dia bukan syirik, dari satu sisi memang di bawahnya karena bukan syirik, tetapi hati-hati, dari sisi lain lebih sulit taubatnya. Mengapa lebih sulit? kesyirikan, engkau tinggal mengangkat tanganmu kepada Allah, atubu ilaik, ya Allah aku bertobat padamu, astagfirullah, menghentikan kesyirikannya, selesai. Tetapi kedzaliman kepada seorang hamba, dia harus meminta maaf kepadanya dan meminta ridhonya. Ini kadang-kadang berat, kadang-kadang mudah, tapi seringkali susah. Apalagi kalau dalam keadaan sudah lewat kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengadili orang dengan korban-korbannya yang didzalimi. Akan mempertanggungjawabkan kedzaliman-kedzalimannya dan akan dituntut mazlamahnya oleh orang-orang mazlumin, orang-orang yang terdzalimi. Pernah dengar kisah seorang yang muflis? Yang kata Nabi, atadruna manil muflis? Maukah aku tunjukkan orang yang bangkrut? Tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, man la dinara wala dirham. Man la dinara lahu wala dirham. Orang yang enggak punya uang wala dirham wala dinar, kata mereka. Bukan, kata Nabi. Orang muflis yang benar-benar muflis, orang pailit yang benar-benar pailit, adalah dia mati membawa pahala ibadah, salat, zakat dan puasa. Tetapi qad syatama hadza, dia telah mencerca yang ini, orang ini, telah mendolimi orang itu, telah memukul orang yang sana, menyakiti hati orang yang sini. Maka pada hari kiamat mereka semua menuntut. Orang-orang yang terdolimi datang, ya Rabb, aku terdolimi begini-begini. Dan saat itu tidak ada tebusan harta, yang ada adalah amalan dan pahala. Maka mereka menuntut pahala orang ini dikurangi, diberikan kepada yang mazlum, diberikan kepada yang mazlum, diberikan kepada yang mazlum, sampai habis pahalanya. Ternyata masih berdatangan, aku juga terdolimi, aku didolimi olehnya, aku disakiti hatinya, aku wallahi tidak akan aku maafkan, aku menuntut dia. Mau diambil pahalanya, sudah gak punya pahala. Akhirnya dosa orang yang terdolimi ini yang dipindahkan kepada si zalim ini. Na'udzubillah. Ini benar-benar pailit, benar-benar bangkrut, yang tidak bisa dirubah. Di dunia masih bisa berubah, tapi di akhirat keputusan akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan anggap remeh. Tapi kan bukan syirik. Iya, syirik lebih besar. Tetapi engkau minta ampun pada Allah, langsung selesai. Tetapi kalau kezaliman-kezaliman, engkau harus meminta ridhonya, meminta maafnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang terzalimi, karena doa mereka tidak ada hijab antara dia dengan Allah SWT. Langsung didengar oleh Allah, langsung dikabul. Orang yang terzalimi ketika berdoa terkabul. Khana bin na'azakumullah. Ini mengerikan. Dan bagaimana menghindarnya? Wattaqi da'watal madlum, hindarilah, hati-hatilah dari doanya orang terzalimi. Kata para ulama, makna ucapan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, maknanya jangan berbuat zalim. Agar jangan ada orang yang mendoakan dengan doa-doa jelek kepadamu. Khana bin na'azakumullah. Kadang mereka berdoa dengan doa yang mengerikan. Bukan doa semoga mati ketabrak, bukan. Itu masih kecil. Doa mudah-mudahan Allah buktikan kalau dia ini menyimpang, dia bukan ahlus sunnah, dia begini. Masa ahlus sunnah seperti itu? Ta'udzubillah, doanya mengerikan sekali. Didoakan semoga dia tersesat dari sunnah. Ta'udzubillah min dzalik. Kedzaliman mengerikan dari beberapa sisi. Yang ketiga, وَالظُّلْمُ الَّذِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ, kezaliman antara seorang hamba dengan Allah, tapi bukan syirik. Artinya ظُلْمٌ لِنَفْسِهِ, orang itu mendolimi dirinya sendiri. Bukan berbuat syirik, berbuat dosa, menyakiti dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Maka dosa-dosa ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, insyaa'a 'adzabahu wa insyaa'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Artinya wallahu ta'ala alam, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang jelas dosa apapun walaupun dhulmun li nafsih akan menjadikan seseorang mendapatkan rasa takut yaumul qiyamah. Artinya tidak mendapatkan keamanan. Adapun mereka-mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman-kedzaliman, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk dan dapatkan keamanan, tenang yaumul qiyamah. Malaikat pun yang mencabut nyawanya akan menyatakan gembiralah engkau. Akan menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau dia membawa dosa, gelisah, takut, gelisah di ketika matinya, gelisah di kuburnya, gelisah dan ketika nanti dibangkitkan yaumul qiyamah juga dalam keadaan takut karena dia membawa dosa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, nasallahu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.